نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمًا ورحمكم الله Pada kesempatan malam ini, qadarullah Ustadzuna Abu Sama Bukhari Hafizallah ada udzur. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dari soal-soal yang diajukan kepada Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Ali Fauzan Hafizallah Ta'ala di dalam risalah yang dikumpulkan diberi judul Al-Ajwibatul Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah, di mana jawaban-jawaban tersebut merupakan jawaban yang berfaedah tentang pertanyaan-pertanyaan manhaj-manhaj yang baru, prinsip-prinsip atau pemahaman-pemahaman yang baru. Insya Allah kita ambil pertanyaan yang ke-10, disebutkan hal yulzimuna dzikru mahasini man nuhadziru minhum. Diajukan pertanyaan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizallah, hal yulzimuna dzikru mahasini man nuhadziru minhum. Apakah diharuskan bagi kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan pihak yang kita tahdzir, yang kita beri peringatan? Ini pertanyaan manhajiyah yang apabila kita pahami dari bimbingan kita, dari bimbingan ulama kita, ulama ahlu sunnah, maka kita akan selamat, akan berjalan di atas jalan yang lurus, akan berada pada prinsip yang hak, yang benar. Dikarenakan munculnya kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok baru, maka mereka telah terjatuh ke dalam prinsip yang salah dan keliru, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan apa yang ada pada para salafus saleh tanpa mereka sadari. Apakah kita harus menyebutkan kebaikan seseorang yang orang tersebut kita tahdir, kita peringatkan dari bahayanya, dari kejelekannya, dari penyimpangan atau kesesatannya? Kata beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, "Idza dzakarta mahasinahum famaknahu annaka da'uta litibaihim." La tadhkur mahasinahum, udhkuril khata' alladhihum alaihi faqat. Kata beliau menjawab pertanyaan tersebut, yang pertanyaan tersebut bisa jadi permasalahannya beredar di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka dalam keadaan memiliki kecemburuan besar untuk mengikuti al-haq, untuk mengikuti manhaj yang lurus. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, "Idza dzakarta mahasinahum." Apabila engkau menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, orang yang ditahdirnya dalam keadaan sudah menyimpang, dalam keadaan terjatuh ke dalam kesesatan, atau bahkan kejelekan-kejelekan secara umum yang dibutuhkan kewaspadaan kaum muslimin dari bahaya kejelekan orang tersebut, apabila engkau menyebutkan kebaikan mereka, famaknahu, maknanya berarti annaka da'auta litibaihim, engkau menyeru, mengajak orang lain untuk mengikuti mereka. Kita memperingatkan dari bahaya ahlu bid'ah, tokoh bid'ah, dai yang menyeru kepada kebid'ahan, kepada kesesatan. Hati-hati dari fulan, dai sesat. Hati-hati dari si fulan, di atas manhaj yang menyimpang. Tapi kemudian disebutkan, tapi dia Masya Allah punya jasa yang besar, menyelamatkan banyak orang dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi Masya Allah dia orang yang pertama kali mengenalkan manhaj salaf. Dia menyimpang, tapi andil besar di dalam menyelamatkan para pemuda maupun pemudi kaum muslimin dari manhaj yang menyimpang. Disebutkan ketika memperingatkan orang tersebut yang sesat, yang menyimpang, dengan embel-embel, tapi dia memiliki kebaikan, tapi dia memiliki jasa, andil di dalam menyelamatkan orang dari jalan yang menyimpang, dari pemahaman yang sesat. Maka kalau hal tersebut dilakukan di dalam mentahdir seseorang, maka berarti sama saja engkau itu ngajak mereka untuk ngikutinya. Sama saja berarti mengajak, menyeru orang tersebut agar mengikutinya. Ya sudah, kalau gitu ikutin aja. Dia nyimpang, ikuti penyimpangannya. Dia sesat, sudah bergabung dengan kesesatan dia. Itu hakikatnya kalau kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya. La, jangan. Jangan disebutkan kebaikannya ketika engkau memperingatkan seseorang dari kejelekan atau penyimpangan. La tadhkur mahasinahum, jangan engkau sebutkan kebaikan mereka. Udhkurul khata'a, sebutkan kejelekannya saja. Alladhihum alaihi faqat, yang memang ada pada mereka, itu saja yang kau lakukan. Itu saja yang kau lakukan. kalau mau mentahdir seseorang, peringatkan kaum muslimin dari bawah dia, dari penyimpangan dia. Jangan kemudian ada embel-embel kebaikan yang disebutnya, jasa-jasa yang disebutkannya. Li'annahu lausa maukulan ilaika antuzakia wad'ahum, dikarenakan engkau bukanlah orang yang dipasrahi untuk mensucikan pribadi-pribadi mereka, mensucikan harga diri mereka. Anta maqulun ilaika bayanul khata alladhi indahum, engkau hanya dipasrahi, diberi amanah beban untuk menjelaskan kesalahan yang ada pada mereka. Min ajli ayatubu minhu, dalam rangka dengan tujuan agar mereka itu mau bertobat dari kesalahannya tersebut, dari penyimpangannya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, prinsip mengharuskan di dalam memperingatkan kejelekan, penyimpangan atau kesesatan seseorang ini diistilahkan di kalangan ulama ahli sunnah, prinsip tersebut dinamakan dengan prinsip al-muwazanah, prinsip untuk bersikap adil, imbang. Kalau orang itu punya kejelekan, kenapa enggak disebutkan kebaikannya juga? Namanya orang, pasti ada kejelekan dan punya kebaikan. Kenapa enggak imbang semuanya disebutkan? Inilah prinsip al-muwazanah. Dan prinsip hal ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dijumpai dan tidak didapati di dalam Al-Quran ketika Allah SWT memperingatkan orang-orang munafikin, kemudian Allah SWT menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Enggak ada. Yukhadi'unallah, orang munafikin, mereka ingin menipu Allah SWT. Disebutkan mereka melakukan penipuan kepada Allah SWT, khid'ah. Orang-orang munafikin, mereka adalah orang-orang idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Orang munafikin kalau melakukan ibadah sholat malas-malesan, dan itu pun kalau melakukan diiringi dengan niat riya. Sudah itu la yadhkuruna illa qalila, kalau melakukan zikir hanya sedikit, hanya sebentar. Itu orang-orang munafikin. Allah cela sifat mereka, kondisi mereka tanpa menyebutkan kebaikan sama sekali, padahal mereka memiliki kebaikan. Mereka ikut juga dalam kesempatan, sebuah kesempatan berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun sama-sama melakukan kegiatan-kegiatan ketaatan yang lainnya dalam ta'awun, kerjasama, gotong royong yang dilakukan di tengah-tengah mereka para sahabat ridwanu alaihim ajmain. Tapi Allah SWT tidak menyebutkan kebaikan sedikit pun bagi mereka, yang disebutkan kejelekan demi kejelekan. Demikian juga Allah SWT ketika menyebutkan amalan-amalan orang yang menyimpang, amalan-amalan mereka dari ahlul bidah wal ahwa, Allah SWT sama sekali tidak menyinggung kebaikan bagi mereka. Allah menyebutkan secara mutlak kejelekannya saja. Qul hal nunabbukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Qul hal nunabbukum bil akhsarina a'mala. Katakan, maukah aku beritakan kepada kalian dengan amalan-amalan yang paling merugi, amalan-amalan yang sia-sia, dhalla sa'yuhum, amalan yang di situ amalan dhalla, menyimpang, tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upaya mereka upaya yang batil, usaha mereka usaha yang batil. Yasabuna annahum yusununa sun'a, dalam keadaan mereka menyangka kalau mereka telah berbuat kebaikan. Allah SWT sifati mereka ahlul bidah wal ahwa dalam amalan mereka bil akhsarina a'mala, amalan yang paling merugi. Dan ini kondisi ahlul bidah wal ahwa. Demikian yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dolalah wa in rahan nasu hasanah. Setiap kebidahan itu sesat, sekalipun manusia itu menganggap itu baik. Dan itulah kondisinya ahlul bid'ah, menganggap perbuatan mereka baik, akan tetapi tetap dicap amalan yang sesat. Demikian juga Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis-hadisnya sebagai peringatan tahdzir kepada sebuah pemahaman atau kelompok atau perorangan. Dan sebelumnya bahkan Allah SWT menyebutkan dalam salah satu surat tentang pribadi seseorang di dalam surat Al-Lahab, telah kita ketahui bersama di situ menyebutkan tentang kejelekan Abu Lahab dan istrinya dari awal sampai akhir. Tabat yada Abu Lahab wa tab, diawali dengan penyebutan akan kecelakaan bagi Abu Lahab. Sampai akhir surat Allah SWT sama sekali tidak menyebutkan kejelekan, apa tidak menyebutkan kebaikan sedikit pun, dalam keadaan telah kita ketahui bersama Abu Lahab pasti ada kebaikan dalam selama kehidupannya di muka bumi, membantu seseorang ini sangat memungkinkan, tetapi tidak disebutkan kebaikannya sama sekali di dalam surat Al-Lahab tersebut atau Al-Masad. Maka ini pun kata ulama menunjukkan tariqah, metode yang disebutkan di dalam Al-Quran di dalam menyebutkan kejelekan seseorang, memperingatkan dari kejelekan seseorang, tidak disebutkan sama sekali kebaikan-kebaikannya. Karena itu sama saja menipu. Kalau disebutkan kebaikannya berarti sama saja kita mengajak dia untuk mengikutinya, untuk membenarkannya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Adapun adillah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan salah satu ayat di dalam surat Ali Imran, fa'amal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada bibit-bibit penyimpangan, kalau di dalam hati seseorang ada bentuk penyimpangan, maka orang tersebut nampak secara zahir yattabi'una ma tasyabaha min. Dia akan mengikuti ayat-ayat Allah yang mutasyabih, yang bisa maknanya dilarikan ke kanan atau ke kiri, yang makna ayat tersebut bisa beragam penafsirannya. Orang tersebut akan mencari ayat-ayat yang mutasyabi ibtigha al fitnah, tujuannya untuk menimbulkan fitnah. Ibtigha al fitnah wabtigha ta'wili, dan mencari-cari pentakwilannya, mencari-cari makna yang sesuai dengan pemikirannya, mencari-cari makna yang sesuai dengan pemahamannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika menyebutkan ayat tersebut, Rasulullah memberikan tafsir ayat tersebut. Kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Idza ra'aiti alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahbaruhum." Kalau engkau melihat, mendapati orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka ketahuilah mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah SWT, fahdaruhum, hati-hati kalian dari mereka. Allah SWT memberikan peringatan, fahdaruhum, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak kemudian apa menyebutkan, tapi mereka itu termasuk kaum muslimin, bahkan jadi dai, bahkan mengajak kaum muslimin yang lain untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Tidak demikian, Rasulullah memberikan peringatan, fahdaruhum, mereka itu adalah orang-orang yang disebut oleh Allah, fahdaruhum, hati-hati kalian dari mereka. Ahlu bid'ah wal ahwa, yang mengikuti mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabih, ibtigha' al-fitnah, untuk mencari-cari fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, wabtigha' ta'wilih, dan mencari-cari pemahaman yang sesuai dengan keinginannya, maka itu adalah orang-orang yang harus ditahdir, yang harus kita waspadai, kita menghindar dan menjauh dari mereka. Datang pula dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika beliau dimintai oleh seorang sahabiah, diminta pendapatnya, dimintai bimbingannya dan arahannya oleh Fatimah binti Qais, setelah beliau menjalani masa iddah karena ditolak atau dicerai, dipisah oleh suaminya, Maka Fatimah binti Qais datang ke Rasulullah mengutarakan sambil minta bimbingan, arahan, sikap apa yang harus diambil ketika sudah selesai masa iddah. Ternyata datang dua orang yang ingin melamarnya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai bimbingan, dimintai pendapat, dimintai arahan oleh Fatimah binti Qais? Padahal apa? Yang datang melamar Fatimah binti Qais seorang sahabi. Enggak diragukan lagi. Setumpuk kebaikan bagi sahabat. Tetapi momennya adalah momen bimbingan, arahan. Maka Rasulullah ketika mengarahkan, membimbing kepada Fatimah binti Qais supaya jalan yang dia tempuh itu jalan yang benar, jalan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Fatimah binti Qais, mengatakan amma Abu Jahm fala yadau asahu an atikihi. Adapun Abu Jahm, orangnya itu enggak pernah dia mau meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Maknanya orangnya itu suka memukul. Dia selalu membawa pecut, membawa pukul. Orangnya kasar. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah fasaluk lama lalahu. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, orangnya itu sokluk, miskin, enggak punya harta. Orangnya kere. Fangkihi Usama bin Zaid, maka kamu nikah saja sama Usama bin Zaid. Maknanya kekurangan-kekurangan yang ada pada sahabat tadi Rasulullah sebutkan tanpa diiringi embel-embel kebaikan, karena momennya momen membimbing, mengarahkan. Jangan sampai dia tertipu, terperdaya dengan kebaikannya, padahal ada kejelekan-kejelekan. Yang bisa jadi kejelekan tersebut itu bisa tertutupi pada orang lain. Sehingga Rasulullah membimbing kepada Fatimah binti Qais, mengarahkan agar supaya menikah saja dengan Usamah bin Zaid. Dan Rasulullah sudah mengetahui kepribadian Usamah bin Zaid, yang kita ketahui bersama bagaimana mangkobah kedudukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam keadaan umurnya masih muda belia, sudah diangkat menjadi panglima besar, panglima perang. Ketika menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid untuk berangkat menjadi panglima perang menghadapi pasukannya Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi, nabi palsu. Tapi qadarullah ma syafal, Rasulullah akhirnya meninggal, belum sempat berangkat. Tetapi akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau ditunjuk oleh para sahabat ridwanu alaihim ajmain dan kaum muslimin secara umum untuk menggantikan khalifatun nabi, pemimpin yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali, maka Abu Bakar As-Siddiq pun menjalankan rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Usamah bin Zaid tetap menjadi panglima perang, berangkat menghadapi pasukan Musailamah Al-Kadzab. Ini mangkobah yang ada pada Usamah bin Zaid. Sehingga memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui betul karakter kepribadian Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, ternyata ketika Fatimah bintu Qais dikasih tahu tentang kondisi jeleknya yang melamar dia, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm, Rasulullah mengarahkan agar supaya menikah sama Usamah bin Zaid. Pada kesempatan tersebut Rasulullah sama sekali tidak menyebutkan kebaikan sedikit pun, karena momennya momen mengingatkan, membimbing, mengarahkan agar dia tidak mendapatkan terkena kejelekan yang ada padanya. Ini pun disebutkan oleh ulama kita sebagai dalil bahwasanya prinsip yang benar, prinsip ahlu sunnah wal jamaah di dalam memperingatkan kejelekan seseorang, kesesatan seseorang, penyimpangan seseorang, tidak perlu, tidak harus, bahkan tidak boleh untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan demikian yang dilakukan oleh salafun saleh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika diberitakan munculnya pemahaman qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar langsung mentahdir kondisi kelompok tersebut kepada orang yang bertanya, yang konsultasi tersebut. Akhbirhum anni bara'un minhum wahum anni bura'a. Kabarkan kepada mereka, kelompok yang sudah membawa pemikiran qadariyah tadi, kabarkan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Mereka tidak termasuk yang mengikuti jalannya sahabat salafus soleh, dan salafus soleh berlepas diri dari mereka pemahaman qadariyah. Sama sekali Ibnu Umar tidak menyebutkan kebaikan sedikit pun. Padahal Pak, mereka hidup di zaman sahabat, belajar sama sahabat. Ketika sudah mulai nyimpang, sudah mulai mengikuti bibit-bibit penyimpangan dan kesesatan, ditahdir, diperingatkan dari bahayanya tanpa disebutkan kebaikannya sedikit pun. Demikian amalan salafus saleh yang setelah itu telah masyhur riwayat demi riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau di zamannya hidup seorang pengikut al-hawa, hawa nafsu dan kebid'ahan. Ketika ditanya oleh tentang Husain al-Qarabisi, ahlu bid'ah, tokoh kesesatan di zamannya, maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan mubtadi'un. Husain al-Qarabisi itu seorang mubtadi, ahlu bid'ah, penyeru kebid'ahan, da'i kepada kesesatan. Dan Imam Ahmad pun memperingatkan agar supaya tidak bermajlis dengan Husain al-Qarabisi. Sedikitpun Imam Ahmad tidak menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Padahal Husain al-Qarabisi terkenal orang yang pandai, orator, pintar ngomong. Kalau sudah bicara tentang agama untuk tazkiyatun nufus, orang-orang itu akan sedih dan menangis mendengarkan nasihatnya dan bimbingannya tersebut, wejangannya. Terenyuh dengan wejangan-wejangan Husain al-Qarabisi. Tetapi hal tersebut tidak kemudian membiarkan ulama salaf, ulama ahlu sunnah di zamannya, untuk supaya kaum muslimin mengikutinya dan bergabung dengannya, tidak. Bahkan ulama kita ada yang memberikan la takhtaru bibukaihi, jangan engkau tertipu terperdaya dengan nangisnya dia. Jadi ketika memberikan wejangan sampai menangis dia, meneteskan air mata sehingga orang-orang pendengarnya pun ikut menangis, sampai sedemikian pengaruh wejangan dan nasihatnya. Demikian juga dilakukan oleh Abu Sur'ah rahimahullah. Imam Abu Sur'ah yang dimana dihidup di zaman beliau seorang ahlul kalam, ahlul ahwa wal bid'ah, tokoh kesesatan yang bernama Haris al-Muhasibi. Maka Imam Abu Sur'ah ketika ditanya tentang perihal Haris al-Muhasibi tersebut, maka Abu Sur'ah rahimahullah memperingatkan dan mentahdirnya, iyaka wahadil kutub, hadhi kutubu bid'ain wan dalalatin, alaika bil asari. Jadi ada seseorang yang menanyakan kepada Imam Abu Sur'ah, bagaimana kalau kaum muslimin itu mengambil faedah dari kitab-kitabnya Haris al-Muhasibi. Maka Imam Abu Sur'ah memperingatkan, iyaka wahadhil kutub, jauhkan oleh kamu, tinggalkan oleh kamu kitab-kitab ini. Kitab-kitabnya Haris al-Muhasibi, padahal kitab-kitabnya Masya Allah, kalau seandainya ditelaah, dibaca, itu akan membuat hati-hati itu menjadi lunak, yang tadinya keras, yang tadinya senang melakukan kemaksiatan, akhirnya takut kepada Allah dari kemaksiatan tersebut. Akan tetapi Imam Abu Sur'ah sedikit pun tidak menyinggung kebaikannya. Beliau memerintahkan, iyaka wahadhil kutub, tinggalkan oleh kamu kitab-kitabnya dia ini. Hadhihi kutubun bid'ah wan dalalat, kitab-kitabnya Haris al-Muhasibi ini adalah kitab kebid'ahan dan kesesatan. Kamu akan dapati di dalamnya kalau kamu baca, di situ ada kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan, sehingga bahaya. Ini apa yang ditunjukkan oleh salafuna soleh. Demikian juga ulama-ulama setelahnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam membantah kelompok-kelompok sesat dari mereka Ahlul Kalam, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, tidak didapati sedikit pun dalam kitab beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Sehingga kata Syekh Saleh Fauzan hafizallah, beliau mengatakan, wa min ajli ayuhadzirahu ghairahum aw wa min ajli ayahdharahu ghairuhum. Tujuan tadi kenapa memperingatkan orang yang menyimpang, yang sesat, yang banyak kesalahan, itu tidak disebutkan kebaikannya, tujuannya agar bertobat, dan tujuannya pula agar orang lain pun hati-hati, waspada dari kejelekan orang tersebut. Wal khata alladzi hum alaihi rubbama yadhhabu bihasanatihim kulliha, dan kebaikan-kebaikan atau kesalahan yang ada pada mereka kadangkala itu membuat akan perginya atau terhapusnya kebaikan-kebaikan mereka. Bisa jadi secara keseluruhan, ingkana kufran au syirkan, kalau memang orang tersebut terjatuh ke dalam penyimpangannya adalah penyimpangan kufur atau kesyirikan, syirik akbar, maka tentunya hal tersebut akan menghilangkan, menghabiskan kebaikan-kebaikannya. Warubama yurajihu ala hasanatihim, atau kadangkala bisa jadi karena kesesatannya tersebut akhirnya kejelekannya itu lebih mendominasi, mengalahkan kebaikan-kebaikannya. Kebaikannya sedikit, kejelekannya dan penyimpangannya itu jauh lebih banyak dan lebih besar, akan lebih mendominasi. Warubama takunu hasanat finadarika walausat hasanat indallah. Alhamdulillah. Dan bisa jadi kebaikan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang sesat, ahlul batil, ahlul bidah, wal ahwa, bisa jadi dia itu kebaikan yang dilakukan itu menurut pandangan kita. Orang bagus dia, orang yang sangat berjasa dalam Islam, tapi ternyata di sisi Allah, pandangan Allah ternyata itu kejelekan. Ini yang kita tidak tahu. Sebagaimana ayat yang kita singgung tadi dalam surah Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mereka melakukan amalan-amalan yang amalan tersebut paling merugi. Dalla sa'yuhum, karena usahanya, upayanya itu adalah amalan yang tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan tuntunan. Sehingga apa? Mereka menyangka itu kebaikan, ternyata di sisi Allah akhsarina a'mala, amalan yang paling merugi. Alhamdulillah. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.